Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang tersampaikan tadi pada sesi pertama, kita memahami bahwasanya para ulama salafus saleh rahimahumullah mengukur seseorang segalanya dengan sunnah, dilihat sejauh apa mutaba'ah dia dan totalitasnya kepada manhaj salaf yang hak. Di situ tolak ukur dan barometer kejujuran seseorang. Sebagaimana yang tersebutkan terkait biografi Hasan bin Saleh bin Hayy Al-Hamdani. Hasan bin Saleh bin Hayy disebutkan sebagai seorang alim. Kalau ilmunya masya Allah luas keilmuannya, zahid, dikenal pula dengan sangat sangat zuhudnya, waroknya, dan sangat khasyah, rasa takutnya sangat besar kepada Allah tentunya. Selain dia seorang hafiz, banyak menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutqin, bahkan pada tingkatan mutqin, betul-betul kuat hafalannya. Dia meninggal tahun 169 Hijriah. Ini termasuk abad kedua atau pertengahan abad kedua Hijriah. Berarti hidup di masa keemasan. Di masa di situ banyak ulama besar, imam-imam salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, imam ma'ruf, dan yang lain-lainnya. Abu Hatim rahimahullah mengatakan thiqatun hafid mutqin, kalau hafalannya dia teranggap fiqah hafid mutqin. Termasuk dari kelebihan atau dari biografinya yang disebutkan, begitu mudahnya dia ini tersentuh dan menangis. Ini sangat perasa. Hingga pernah Hasan bin Saleh bin Hayy, kata Imam Yahya ibn Abi Bukair rahimahullah, kami pernah meminta kepada Hasan bin Saleh, jelaskan kepada kami bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Yani kif cara memandikannya, kif kafannya dan seterusnya. Karena yang ditanya tentang jenazah berarti terkait kematian, terkait ini. Kata Yahya ibn Abi Bukair, fama kudira alaihi minal buka. Hasan bin Saleh tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa menahan dirinya menangis sejadi-jadinya. Tersentuh hatinya. Karena ditanya tentang jenazah berarti terkait kematian, dia ingat kematian, dia ingat akhirat, nangis sudah sejadi-jadinya. Padahal hanya ditanya tentang bagaimana menyelenggarakan jenazah begini. Dalam biografi Hasan bin Saleh pula zuhud dan qanaahnya terhadap dunia. Terkadang dia katakan beberapa hari aku tidak memegang satu dirham pun, enggak ada uang sama sekali. Wa ka'anna dunya qad hizat liya. Tetapi bagiku saat itu, padahal satu dirham pun enggak ada, enggak pegang. Tapi bagiku seakan dunia semuanya telah Allah berikan kepadaku. Zuhudnya, qanaahnya luar biasa. Bersyukur sekali kepada Allah. Tidak berkeluh kesah, tidak ngeresuloh, apalagi mengkufuri kenikmatan Allah. Waroknya, di sisi waroknya, pernah disebutkan dalam biografinya, dia jual budak wanitanya, hamba. Maka kepada yang mau membeli, dia jelaskan budak ini pernah sekali ketika bersama kami keluar slem riak dari mulutnya dan ada darahnya. Pernah sekali. Ini dia sebutkan itu khawatir kalau-kalau budak ini ada penyakitnya, mungkin penyakit dalam atau apa, sehingga dia khawatir dengan itu menipu pembelinya. Maka dia jelaskan apa adanya, sampai setingkat itu waroknya. Ini kalau Anda setuju tetap mau membelinya, ya silahkan. Yang jelas sudah saya pernah sebutkan, itu pernah terjadi. Enggak setuju ya jangan dibeli. Hasan bin Saleh pula ketika mendengar atau membaca ayat la yahzunuhum al-faza'ul akbar, mukminin tidak sedih, tidak takut di hari ketakutan yang besar akhirat. Maka Hasan bin Saleh disebutkan merah padam wajahnya, pucat. Ini ketakutan, khawatir dia bukan termasuk mukminin tersebut. Disebutkan pula ketika dia baca amma yatasaalun anin naba'il azim al-ayah, karena tadabur dan memahami isi dan kandungan ayat itu, di malam dia tahajud baca surat itu, jatuh Hasan bin Saleh, pingsan karena enggak kuat mengingat atau membayangkan hari tersebut, yaumul qiyamah. Karena ayat bercerita tentang kiamah ini. Dan tidaklah bangun dia kecuali sampai adzan fajar dari tengah malam. Hasan bin Saleh pula dalam biografinya disebutkan sangat panjang kalau qiyamul lail, panjang bacaan ayat yang dia baca. Disebutkan dalam satu malam di rumah dibagi menjadi tiga, sepertiga malam pertama ini bergantian, misalnya hari ini Hasan bin Saleh, sepertiga malam kedua saudaranya, sepertiga malam terakhir ibunya. Kemudian ketika meninggal sang ibu, maka malam dibagi menjadi dua, setengah malam Hasan bin Saleh, setengah malam sisa saudaranya. Tidak lama setelah itu saudaranya meninggal, maka semalam penuh Hasan bin Saleh qiyamul lail, sholat dan ibadahnya di tengah malam. Itu pun kata Abu Zur'ah Ar-Razi, ijtama'a fihi itqan wa fiqh wa ibadah wa zuhud, terkumpul padanya itqan, mutqin dalam riwayat hadis, fiqh dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan zuhud seperti tadi. Tetapi tetap saja para a'imma dan ulama hadis mengkategorikan dia termasuk mubtadi'ah, bada'u, dibid'ahkan, ditahdir. Bahkan banyak dari ulama yang meninggalkan riwayat-riwayat dia. Kata Imam Ahmad Ibnu Yunus rahimahullah, laulam yulat Hasan bin Saleh lakana khairan lahu, kalau saja Hasan bin Saleh tidak terlahirkan di dunia ini, lebih baik baginya. Dia tidak terlahirkan, lebih baik baginya. Hal ini kata Imam Adz-Dzahabi, kana yaral khuruj ala umara zamani li zulmihim wa jawrihim. Dia berpandangan, berpendapat bolehnya khuruj, keluar menentang, melawan pemerintah di zamannya karena kezoliman mereka. Perhatikan, yang Zahabi sebutkan dia berpandangan boleh. Dia sendiri gak ngelawan, gak keluar, gak menentang. Dia sendiri gak kudeta, gak memberontak. Cuman dia berpendapat boleh Hasan bin Saleh ini. Kata Imam Adz-Dzahabi, huwa min a'immatil Islam. Sebenarnya Hasan bin Saleh ini termasuk imam-imam Islam. Wong seperti itu biografinya, seperti tersampaikan tadi. Luar biasa zuhudnya, waroknya, ibadahnya, keilmuannya, periwayatannya. Semestinya dia menjadi salah satu imam, tokoh panutan dalam Islam ini, laula talabbusuhu bibid'ah, tetapi karena dia tercoreng dengan kebid'ahannya, maka keluar dia dari imamah. Kebid'ahan khuruj alal hukam, yang merupakan madhab khawarij. Oleh sebab itu, para imam lihat, karena barometer mereka sunnah, dalam mengukur orang adalah manhaj salaf, beda cara pandang para imam dan para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Idris, kata Abu Sa'id Al-Asyaj, tabassumu Sufyan Ats-Tsauri ahabbu ilayya min saq Hasan bin Shalih. Sufyan Ats-Tsauri tertawa, itu bagiku lebih aku senangi ketimbang pingsannya Hasan bin Shalih. Karena takut menangis seperti tadi, takut kepada Allah, ingat akhirat, ingat mati. Ini kan babnya khusyuk, babnya zuhud waroknya, takutnya ini. Sufyan Ats-Tsauri mungkin sedang bercanda, mungkin sedang apa, tertawa. Bagiku lebih aku senangi tertawanya Sufyan ketimbang jatuh pingsannya Hasan bin Shalih. Apa yang jadi ukuran? Karena Sufyan Ats-Tsauri ala sunnah, alal manhaj, totalitas semuanya. Ini dalam satu bab, dalam satu permasalahan menyimpang dari sunnah, gugur di mata para a'immah, jatuh di mata para ulama. Beda cara memandang, cara menilai para imam dan para ulama kita, bukan dengan perasaan, bukan dengan keilmuan, artinya hanya karena ilmunya banyak, luas, kalau bicara dalil keluar dari mulutnya, hadis hafal, Quran hafid, bukan jadi ukuran. Wa'illah Hasan bin Shalih alim. Bahkan Zahabi sebutkan tadi, semestinya dia jadi imam, pantas untuk jadi imam min a'immatil Islam, kalau bukan karena kebid'ahannya. Tidak pula mereka mengukur orang karena ibadahnya, yang masya Allah, bukan pula karena kekhusyuannya, bukan karena ini, bukan karena itu. Satu yang menjadi barometer dan tolak ukurnya, mutaba'ah terhadap sunnah. Bagaimana manhaj orang ini, sesuai dengan manhaj salaf atau tidak? Satu permasalahan padahal. Dan itu pun bukan berarti Hasan bin Shalih sekali lagi dia angkat senjata ikut bersama Khawarij melawan dan menentang khalifah, atau menghasut masyarakat, memprovokasi untuk benci musuh kepada khalifah, kepada pemerintahnya. Bukan seperti itu Hasan bin Shalih. Cuman dia berpandangan boleh, ya kalau mau melawan silahkan saja, boleh saja. Apa itu haram? Enggak, enggak dilarang. Dia berpandangan boleh, padahal itu menyalahi pokok penting di dalam pokok-pokok ajaran ahlu sunnah. Gugur di mata para ulama Hasan bin Shalih bin Hayy Al-Hamdani. Lihat para ulama Islam. Wahakadha. Maka as-sunni atau ahlu sunnah yang memang keseluruhan urusan agamanya dia kembali kepada sunnah, kembali kepada salaf rahimahumullah. Kata Abu Bakar Ahmad Ibnu Ishaq Al-Faqih rahimahullah, ketika dia menyampaikan masalah hadis, beliau bawakan sebagai dalilnya. Maka beliau katakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, kami dapati ini dari fulan, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an fulan. Seseorang di majlis mengatakan, da'na min haddatsana, ila mata haddatsana. Udah enggak usah haddatsana haddatsana. Sampai kapan haddatsana haddatsana? Dikit-dikit riwayat, dikit-dikit hadis. Gak usah sampaikan itu. Langsung Imam Abu Bakar Ahmad bin Ishaq mengatakan, kum ya kafir, berdiri, pergi, keluar dari rumahku. Tidak halal kamu berada di dalam rumahku. Setelah orang ini keluar, kata perawi Abul Faid Muhammad bin Muhammad, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq mengatakan kepada kami, aku perlu kalian tahu, aku tidak pernah sekalipun mengusir orang keluar dari rumahku kecuali orang ini tadi. Nah, dia mempermainkan hadis, memperolok-olokkan sunnah. Begitu sikap para a'immah dalam kecemburuannya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentunya para ulama sunnah bersikap tegas kepada orang yang di zaman fitnah menghindar dari fitnah itu dengan sikap atau kata-kata yang bersayap, sehingga tidak jelas-jelas, tidak difahami dia ini bersama siapa, bersama ahlu sunnah kah, atau bersama ahlul fitnah, ahlul ahwa, bersama ahlul bid'ah, bersama hizbiyin atau bersama salafiyin, gak jelas, abu-abu. Seperti yang terjadi atau yang mereka sikapi kepada Dawud bin Ali al-Asbahani, dikenal dengan Dawud al-Zahiri, wafat 270 Hijriah. Imam Ishaq ibn Rohu ya, ketika dan Ishaq guru besar Bukhari rahimahullah, sebelum terjadi fitnah Khulqul Quran, karena Dawud diketahui mengatakan innahu muhdats, termasuk perkara yang muhdats, tentunya menyalahi a'immah. A'immah semua mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Muhdats ini apa yang dia maukan? Marah Ishaq dan menolak, mengusir Daud dari rumahnya dan mengingkari keras terhadapnya, kamu begini, dijauhkan. Datang Daud kepada Imam Ahmad. Ini setelah zaman fitnah sudah lewat. Setelah Imam Ahmad sudah dikeluarkan dari penjara, khilafah sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai fitnah. Orang dipaksa, ditanya Quran makhluk atau enggak. Kalau mengatakan tidak makhluk akan dipenjara, disiksa. Ini sudah lewat semua zaman fitnah. Datang Daud mungkin mau membenahi hubungan dia dengan Imam Ahmad, mau menyampaikan uzur atau semacam itu. Minta izin lewat anaknya, dan disebutkan anak Imam Ahmad berusaha untuk bisa ayahnya Imam Ahmad menerima Daud, sehingga disamarkan ada orang syekh dari Asbahan ingin menemui kamu, menemui ayah abah. Imam Ahmad cerdas, mungkin yang kamu maksud Daud bin Ali. Iya betul, dia memang. Katakan Ahmad ibnu Hanbal tidak mau menemui dia, tidak boleh dia masuk. Keluar lagi, dia sampaikan bahwa ayahnya menolak untuk menemui dia. Kata Daud, sampaikan aku tidak pernah mengatakan Quran itu muhdats. Ini aku sama seperti Ahlussunnah, seperti bapakmu juga, bahwa Quran itu kalamullah ghair makhluk. Disampaikan oleh anaknya. Kata Imam Ahmad, telah menyampaikan kepadaku fulan wa fulan bahwa Daud berkata begini, dan mereka bagiku lebih fiqah daripada Daud. Tetap tidak diterima oleh Imam Ahmad. Gak seperti orang sekarang dengan dalih tabayun, dengan dalih klarifikasi, cross check, dan kepada yang bersangkutan ahlul fitnah. Saya sudah tabayun langsung ke orangnya. Saya tanya, enggak kok, dia ngingkari kok, enggak benar, enggak pernah dia begitu. Kamu tanya kepada orang yang bersangkutan. Ini Daud di depan rumah Imam Ahmad, dan dia tegas-tegas menafikan kalau dirinya pernah mengatakan Quran makhluk. Tapi bagi Imam Ahmad, riwayat yang sampai kepada beliau lebih dipercaya. Fiqah. Dia wajar saja, logis saja berkata begitu untuk membela dirinya. Makanya ditolak oleh Imam Ahmad. Begitu mereka punya timbangan, para a'immah punya tolak ukur, gak ngawur. Demikian para ulama sunnah, segalanya mereka jadikan ukuran seseorang itu totalitasnya kepada sunnah. Hadza Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaih, ketika beliau sampai ke Basrah, masuk kota Basrah, beliau bingung. Sufyan ats-Tsauri wafat 161 Hijriah. beliau enggak tahu persis siapa Rabi ibnu Subaih. Maka beliau tanya kepada ahlu Basrah, mungkin lebih ngerti, orang satu kota, tahu sepak terjangnya fulan bagaimana. Beliau tanya, apa yang kalian tahu tentang Rabi ibn Subaih? Kata mereka, yang kami tahu madhabnya sunnah. Salaf ini orang, masya Allah. Dipuji-puji oleh ahlu Basrah, orangnya baik, soleh, begini, begini, begitu. Salafi, salafi, ahlu sunnah dia. Ditanya kembali oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, waman bitanatuhu, lalu siapa orang-orang dekatnya? Ya, ini pergaulan dia, pertemanan dia bersama siapa? Karena itu terlihat setiap hari dia keluar masuk, pergi datang sana kemari sama siapa? Qalul Qadariyah, kata penduduk Basra, oh, kalau itu dia kami lihat bersama Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idzan huwa qadari, kalau begitu dia Qadariyah, sama seperti mereka. Itu dihukumi, vonis diturunkan kepadanya, Qadariyah berarti Rabi bin Subaih. Demikian para a'immah, karena memang sunnah mengajarkan ahlu sunnah madhab salaf tidak akan dia duduk bergaul bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, tidak akan terhiasi majlis-majlis mereka dengan keberadaan atau duduknya bersamaan dengan ahlul bid'ah. Siapa yang berani menuduh, menuding Sufyan Ats-Tsauri enggak adil? Sufyan Ats-Tsauri terburu-buru, kurang arif, kurang bijak. Sufyan Ats-Tsauri radikal. Sufyan Ats-Tsauri semestinya akan ya dinasehati dulu, diklarifikasi dulu, dinasehati begini dan begitu. Masih tidak ada semua itu. Begitu diketahui dia bergaul bersama Qadariyah, Qadariyah dia. Yang semula Sufyan tidak paham Rabi ini bagaimana. Ahlus sunnah, para a'immah, faman khafiyat alaina bid'atuhu lam tukhfa lana ulfatu, yang tersamarkan kebid'ahannya tidak akan tersamarkan bagi kami ulfahnya, pergaulannya, kedekatannya bersama siapa. Ini Sufyan yang digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ahlus Sunnah tidak akan berjudi dengan agamanya, tidak akan mempertaruhkan iman dan manhajnya dengan dekat bergaul dengan ahlul bid'ah. Dengan dalih untuk menasehati mereka, kita benahi dari dalam dan yang semisalnya. Sekian kasus pelajaran dan ibrah bagi umat ini. Ada Imran ibn Hattan, ma'ruf kisahnya, yang semula dia bersama Ahlus Sunnah pergaulannya dan hidupnya bersama Ahlus Sunnah, sampai kemudian dia dengar kalau sepupunya sendiri, anak dari pamannya, perempuan, bersama Khawarij. Dia ada niat untuk menikahi agar menyelamatkan perempuan ini kembali kepada sunnah. Dinasihati, jangan Imran, bahaya, begini, begitu. Tetap saja dia menikahinya. Pada akhirnya Imran yang terseret masuk kepada madhab Khawarij. Bahkan dalam syairnya dia puji-puji Abdurrahman ibnu Muljim, pembunuh Ali radhiyallahu an. Dia katakan dalam syairnya, syairnya Imran ini, ya dhurbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsy ridwana. Pukulan ini, yakni hantaman pedang dari Abdurrahman bin Muljim, dia sifati dari orang yang bertakwa. Abdurrahman adalah orang yang bertakwa, kata Imran bin Hattan. Dan dengan membunuh Ali, dia hanya menginginkan keridhaan Allah yang di arsy sana. Inni la akrahu hinan fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Ketika aku menyebut dan mengingat pembunuh Ali ini, Abdurrahman bin Muhammad, aku berharap dengan itu dia termasuk orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah kelak dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ahlus Sunnah ma'ruf, bagi yang awam sekalipun kecintaannya kepada para sahabat, memuliakan mereka dan membenci siapapun yang mencela, memusuhi, apalagi membunuh sahabat Rasulullah. Dia pertaruhkan agamanya dengan mendekat kepada ahlul bid'ah, walaupun itu perempuan. Abdurrahman bin Muljim itu sendiri dulunya adalah ahlus sunnah, bersama ahlus sunnah. Bahkan di masa Umar radhiyallahu an, dipercaya oleh Umar mengajarkan Quran, diutus ke sana kemari untuk mengajarkan Quran kepada kaum muslimin. Sekian kali dikirim oleh Umar, dipercaya Abdurrahman bin Muljim ini, bersama sunnah, bersama sahabat. Celakanya juga karena perempuan. Ketika dia lamar perempuan Khawarij, dan dia sangat cinta dan jatuh hati kepada perempuan ini. Kata perempuan ini, aku tidak mau menerima lamaranmu kecuali dengan satu mahar. Kata Abdurrahman bin Mujim, mahar apapun yang kamu minta, anti pingin, akan aku berikan. Kata perempuan ini, maharnya gampang, kepala Ali bin Abi Thalib. Dan dia terima itu sebagai maharnya. Dibunuhlah Ali olehnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Hakadah. Ahlu sunnah tidak akan menjual belikan manhajnya, dia jadikan bahan pertaruhan. Bisa selamat, bisa tidak. Hanya karena demi mendapat harta benda, hanya karena mengejar cinta wanita, dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul mujtahidan fil ibadah, kalau kamu mendapati seseorang semangat dalam ibadahnya, mutakashifan muhtariqan bil ibadah, dalam ibadah pun kamu lihat dia semangat sekali, luar biasa, sampai kurus badannya, kumal dan kusut pakaiannya karena ibadahnya, sholatnya, puasanya. Sahibu hawa, tetapi dia sahibu hawa, berada di atas hizbiyah, di atas bid'ah, kesesatan, menyalahi sunnah. Fala tujalishu, jangan pernah kamu duduk bersamanya, bergaul bersamanya, berteman. Wala taqud ma'ahu wala tasma' kalamah, jangan kamu dengar ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fi tariq, jangan kamu berjalan satu jalan dengannya, cari jalan yang lain. Fa inni la aman an tastahilla tariqatahu fatahlaka ma'ahu. Karena kalau semua itu terjadi, kamu berteman dengannya, kamu majlis, datang di majlisnya, kamu keluar masuk pergi datang bersama dia, ngisi daurah bersama, walhasil bersama mereka, kamu dengar perkataannya, jalan bersamanya, kamu akan menghalalkan, yakni menganggap baik ajarannya akhirnya. Ini bagus, berarti ini yang hak. Masya Allah, fulan banyak kelebihannya, fulan begini begitu. Akhirnya kamu akan binasa bersamaan dengan mereka. Hancur kamu, rusak. Karena ukuran kamu saat itu sudah bukan lagi sunnah. Jangankan orang kecil seperti kita, yang terlalu jauh dari ilmu, dari iman, dari ketakwaan, dari rasa takut kepada Allah, terlalu jauh. Orang-orang besar sekelas imam a'immah. Terpengaruh. Abdul Razak Ibn Hammam Sun'ani, imam rahimahullah, rahimahullah, wafat 211 Hijriah. Ketika melihat ijtihad, kesungguh-sungguhan ibadahnya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhuba'i. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhuba'i tokoh Syiah, meninggal 178 Hijriah. Tapi dalam ibadah luar biasa Ja'far bin Sulaiman ini. Belum lagi zuhudnya. Penampilan orang ini kan sangat memukau. Orang gampang terpengaruh, gampang senang. Ini orang Masya Allah khusyuknya, zuhudnya, akhlak yang terlihat oleh kasat mata. Ibadahnya Masya Allah, ahli masjid, terlihat khusyuk. Ini dalam wajahnya, dalam ini. Setingkat Imam Abdul Razzaq sahibul musannaf, yang punya kitab musannaf, di situ riwayat-riwayat hadis, atsar para sahabat, para nabi, termasuk rujukan besar. Abdul Razzaq bin Hammam rahimahullah terpengaruh melihat Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhuba'i yang seperti itu. Tanpa beliau sadari, dari kekaguman dan kesenangan karena tadi zuhudnya, ibadahnya, tanpa beliau sadari, beliau terjebak dan terseret pada tasyayyuk. Sehingga ada aroma-aroma tasyayyuk pada diri Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam rahimahullah wa afallahu anhu, semoga Allah ampuni beliau. Baiklah, beliau imam karena kedekatan. Pada akhirnya akidah, manhaj yang menjadi taruhan. Hadza Abu Dzar Al-Harawi, Abd Ibn Ahmad Al-Ansari, wafat 434 Hijriah. Abu Dzar Al-Harawi termasuk yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Kalau dalam syarah Bukhari, dalam perbandingan riwayat, sering akan dibawakan oleh Hafidh misalnya, dalam riwayat Harawi lafadznya begini, dalam riwayat Kusmaihani lafadznya begini, termasuk perawi ma'ruf yang meriwayatkan Sahih Bukhari, Abu Dzar Al-Harawi. Ketika melihat Imam Daruqutni, Daruqutni imam rahimahullah, entah apa yang menjadi saat itu. Walhasil saat itu Imam Daruqutni mencium kening Qadhi Al-Baqillani. Al-Baqillani tokoh Mu'tazilah di zamannya, Imam Mu'tazilah, dilihat itu oleh Al-Harawi. Sementara Daruqutni, sosok yang diagungkan, imam, melihat itu pengaruh pada diri Al-Harawi, berarti Baqillani ini orang luar biasa, orang istimewa, sekelas Daruqutni sampai menciumnya. Akhirnya dia kagum kepada Baqillani. Dari kekaguman itu bermula juga, tanpa beliau sadari, terseret kepada jaringan-jaringan Mu'tazilah. Sehingga darinya masuk madhab Mu'tazilah ke Maghrib Al-Arabi. Maghrib Arabi kalau sekarang Jazair, Maroko, Tunis atau sekitarnya situlah. Harawi dari sana asalnya. Padahal disebutkan semula wilayah itu tidak mengenal yang namanya fitnah, yang namanya bid'ah. Yang mereka kenal hanya sunnah. Yang mereka tahu hanya manhaj salaf, begini salaf murni. Dari mana Mu'tazilah bisa masuk ke sana? Bermula dari kekaguman Abu Dzar Al-Harawi kepada Baqillani saat dicium oleh Daruqutni. Terfitnah rahimahumullah. Makanya saya Soleh Fauzan tadi di awal kita sebutkan, jangan kamu gegabah memberi rekomendasi, memuji-muji, memberi sanjungan, ini fitnah bagi orang lain. Bisa menipu mereka. Mereka akan menilai orang masya Allah ini, buktinya fulan orang alim, memuji, memberi rekom, melakukannya demikian dan demikian. Terjadi. Hingga Syekh Robi sebutkan, dikhawatirkan kalau-kalau ini termasuk yang Rasulullah sebutkan, sunnah fil Islam, sunnah sayyi'ah, memikul dosanya dan dosa setiap orang yang melakukannya. Karena dari bermula dari sini, akhirnya madhab sesat Mu'tazilah masuk ke Al-Maghribul Arabi. Yang semula hanya mengenal sunnah. Ini orang-orang besar. Kif dengan kita yang terlalu kecil dan gak ada apa-apanya, bukan perbandingannya dengan mereka. Ketakutan harus lebih besar pada diri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sunnah, para imam rahimahullah, demikian dalam secara umum, kalau tadi contoh dari beberapa kisah dan biografi mereka, intinya dalam segala hal mereka tidak mudah tertipu dengan penampilan atau sepak terjang seseorang, tindak tanduknya, ukuran segala-galanya adalah sunnah, manhaj, akidah mereka. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah perintahkan Bilal di hari Khaybar menyampaikan dari Rasulullah SAW, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Dan terkadang Allah membela atau menguatkan agama ini dengan orang yang fajir. Fajir dia, tapi membela agama bersama kefujurannya, kefajirannya. Dia bela agama Allah dengan apa yang dia miliki. Hadis disebutkan pula, kata Abu Hurairah kisahnya, syahidna Khaybar, ketika kami perang Khaybar bersama Rasulullah. Qala Rasulullah, Rasulullah berkata kepada sahabat tentang orang yang ini mengakunya Islam, membela Islam. Nabi katakan hadza min ahli nar. Orang ini ahli nar. Begitu perang terjadi, orang ini luar biasa membela kaum muslimin. Banyak dia bantai, dia bunuh kufar. Banyak besar pembelaannya terhadap muslimin, sehingga banyak luka-luka di tubuhnya, yang kena pedang, kena ini. Karenanya sebagian orang yang mendengar bahwa Rasulullah katakan ini orang ahli nar jadi ragu. Kif Rasulullah katakan ahli nar, orang ini belanya mati-matian terhadap Islam, nyawanya jadi taruhan, jasadnya sampai lukanya sebagian banyak demi kaum muslimin, kif dikatakan ahli nar. Fawajada rajul alam al-jiraha, karena tidak tahan luka yang begitu banyak di tubuhnya, fa'ahwa biyadihi ila kinanatihi fastakhraja minha ashuman fanahara biha nafsa. Maka dia keluarkan beberapa anak panahnya, lalu dia tusukkan pada dirinya, bunuh diri dia karena enggak kuat menahan rasa sakit dari luka-luka itu. Fastad dari jalun al muslimin. Faqalu ya Rasulullah, saddaqallahu hadithak. Ya Rasul, Allah membenarkan ucapanmu, fulan min ahli nar. Kisahnya begini-begini, dia bunuh diri. Lalu Rasulullah perintahkan Bilal tadi, sampaikan, la yadkhulul jannah illa mu'min. Ya, agar masuk surga kecuali yang mukmin. Wa inna Allah la yu'aidu hadzal din birajulil fajir. Dan terkadang Allah bela agama ini dengan seorang yang fajir. Artinya dengan hadis ini diajarkan agar seorang muslim waspada. Lebih berhati-hati. Tidak tergiur dan tertipu hanya karena seseorang menampakkan keislaman atau perjuangannya untuk Islam dengan berbagai macam cara. Menampakkan pembelaan kepada Islam atau muslimin dengan mengangkat bendera jihad seperti Al-Qaeda, seperti ISIS, seperti yang lain-lainnya. Kan tampaknya membela Islam ini, Jabhatun Nusrah dan yang lain-lainnya. Ini bela Islam ini, bela kaum muslimin ini. Jangan mudah tertipu hanya karena mereka membela, hanya karena mereka lakukan beberapa amalan-amalan kebaikan. Maka begitu pula kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan atau kegiatan apalah yang mereka katakan itu islami untuk kaum muslimin kemaslahatannya. Jangan kemudian cepat tertipu, berarti ini orang masya Allah, kalau dicela, ngawur kamu, ini orang berbuat banyak, dia membantu ini, membantu itu, dia lakukan ini, itu. Jangan mudah tertipu hanya karena slogan atau perjuangan seseorang. Tetapi lihat bagaimana keberadaan dia di atas sunnah. Seperti apa perjuangannya terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para imam hadis mengajarkan kepada kita. Makanya hadis dibawakan, Allah terkadang membela agama ini dengan orang fajir. Yang tidak mengerti hadis, tidak memahaminya seperti para ulama, akan menganggap sebaliknya. Justru orang fajir ini gak boleh dicela, dia bela agama. Orang fajir ini berarti masya Allah. Sebaliknya, kamu jangan tertipu. Jangan kemudian dekat dengannya, berteman dengannya, kamu hormati kamu ini hanya karena dia membela Islam. Hati-hati kefajirannya. Berhati-hatilah terhadap kefajiran yang ada pada dirinya. Demikian para ulama dan para imam menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim salafi mempertahankan akidah dan manhajnya. Dia jaga dari segala arah, dari segala tujuan yang bisa merongrong, mencoreng dan menodai kesucian agamanya, kesucian dan keindahan manhajnya. Ini pula yang Imam Ahmad sebutkan dalam kitab As-Sunnah. Minas sunnatil lazima allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk sunnah yang wajib, yang kalau orang meninggalkannya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan dari ahlus sunnah. Lam yakun min ahliha. Lalu beliau sebutkan beberapa, termasuk iman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk, yang manis ataupun yang pahit, itu termasuk iman, termasuk sunnah yang Rasul wajibkan kepada umatnya. Tanpa itu, seperti yang Imam Ahmad sebutkan, tidak bisa seseorang itu kamu tergesa-gesa menilainya. Kalau memang dia tidak terima sunnah, tidak mengimaninya, tidak mengamalkannya, falaysa min ahli sunnah. Dia bukan termasuk ahli sunnah. Mungkin orang tidak tahu, mungkin orang tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca. Tetapi yang dimaksud seperti Imam Barbahari, yang dimaksud orang tetap berada dalam kesalahannya, tetap memilih berada pada penyimpangannya, sementara telah diingatkan padanya, telah dinasehatkan padanya, tetap saja dia seperti itu, memperlakukan orang-orang yang berkaitan. Ini yang bermasalah. Wailah, namanya manusia, wajar tidak semuanya dia ketahui, tapi bedanya ahlu sunnah begitu diingatkan, dinasihati, itu yang dia terima, itu dia amalkan, segera dia benahi. Tapi yang iskal, yang jadi masalah, kalau orang gak terima, tetap berisi keras dalam batilnya, dalam penyimpangannya. Falaisa min ahli sunnah. Bukan termasuk ahli sunnah yang demikian. Oleh karenanya, barakallahu fikum, seorang ahlu sunnah hendaknya selalu membenahi dirinya, dekat kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dekat kepada para ulama sunnah, karena mereka yang membimbing dan mengatur kita semua dengan fatwa, bimbingan, nasihat, irsyadat dari mereka. Dan merekalah panutan bagi kita, rujukan. Mereka yang lebih mengerti, lebih tahu, lebih cemburu kepada agama ini, jauh daripada kita. Oleh sebab itu disebutkan, mazalat hadil ummah alal khair ma'akhadul ilm an akabirihim. Tetaplah umat ini teranggap baik selama mereka ambil ilmu itu dari pembesar-pembesarnya, ulama-ulama besar, orang-orang tua yang bukan hanya usianya tua-tua dan lama di dalam ilmu, dalam dakwah, selamat, barokah. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, al-barokah ma'a akabirikum. Barokah itu ada bersama orang-orang besar atau orang-orang tua di antara kalian. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar rujuknya kita kepada sunnah, kembali kepada syariat, kepada sunnah hendaknya menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala urusan kehidupan kita, dalam dakwah, dalam ibadah, semuanya. Jangan memilah-milah, sebagian diterima, sebagian tidak. Seperti perbuatan ahlul kitab. Hendaknya iman dan tamassuk, berpegang teguhnya masing-masing kita istiqamah dalam syariat Allah dengan tuntunan sunnah Rasulnya. At-taufiq biyadillah, banyak-banyak doa agar Allah memberi keteguhan kepada kita. Kalau bukan karena taufik, kalau bukan karena Allah, tidak akan seseorang itu bisa selamat dari fitnah yang begitu dahsyat, menumpuk dan bertubi-tubi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.